الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال ونعوذ بالله من أهوال أهل الضلال ونصلي ونسلم ونبارك ونعظم على حبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد أصلي الجمال ومنبع الكمال ومستودع الجلال وعلى آله وصحبه بالهدوء والآصال أما بعد حضرات المحترمين برو كياي برو مسايخ para alim, bapak-bapak guru, para sepuh, bini sepuh, ingkang estu kawula takdimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh dalam semua tingkatannya yang saya hormati, bapak ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengawasan umum rutin tahunan, RW 03, Desa Kualahan. Dasmu minggir o didik rakyat. Desa Kelurahan Orong-orong Nganjuk Ronggot ingkang mapan wonten Desa Kelurahan. Kok cerewet kacamatane buka. Ora nukoke cerewet. Alhamdulillahirabbil alamin. Saged sowan wonten Nganjuk menika wau jam nomor kalih. Jam nomor siji bonus sepatu kula bejat tidak kalih jamaah akhire ganti sandal jepit. Niki pengalaman ngaji teng Nganjuk jamaah ekstrim. Sikil kula didak-idak nganti sandale jebol. Garis keras Nganjuk. Sekeras cangkemmu. Dipun syukuri alhamdulillah. Niki nyuwun sewu, niku lapangan halaman apa kebun niki? Napa? Tibaan iki napa? Oh, nggih mepe gabah niku to. Sorry kan kita orang Jakarta ya. Antesan, insyaallah mulih yang mriki jenengan mungkin kundur little body. Silite gatel kelebon wedi insyaallah. Dipun syukuri alhamdulillah. Tidak ada satu pertemuan pun kecuali atas izin Allah. Tidak ada satu pertemuan pun yang terjadi kecuali benar-benar telah diizinkan oleh Allah. Manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Buktine nopo? Banyak orang yang berencana, tetapi ketika Allah tidak mengabulkan, Allah tidak mengizinkan, maka rencananya tidak akan pernah terjadi. Kalau sudah diizinkan oleh Allah, seberat dan sesusah apapun pasti terjadi. Maka kalian para jombloan, jomblowati yang wajahmu pas-pasan, bila ditelok rupa-rupa lah, rupa-rupa jomblo tadi, santai wae. Kalau Allah sudah mengizinkan seburuk apapun wajahmu, insya Allah lebih buruk pula pasanganmu. Kalau urung-urung cangkemmu wis amin, urung rampung Pak. Bapak Ibu rahimakumullah. Kanjeng Nabi dawuh, malam hari ini saya akan berbicara tentang kerukunan. Muga-muga mulai dari nganjuk ning lak ngangung-ngangung tukang sone aku ra gelem rukun pokoke. Endi tukang sone iki? Endi? Undele. Ambur iku banser matamu katarak iki kenal. Banser kok mburi sampean. Bapak Ibu rahimakumullah, saya berharap wong tuwa yo gaya moto-moto ilahala HP-ne cross sing gaya. Eta iya rayan karo anake. Memang sekarang teknologi itu luar biasa. Kula ngaji teng Jawa Timur, desa-desa ngoten niku. Kula takoni, Bu, lan ning omah sakniki nonton TV napa YouTube? YouTube. Dadi wong-wong desa mawon nontoni YouTube sakniki. Bahasane YouTube. Sing lucu wingi teng Surabaya, wonten nonton bareng teng warung makan kaya Burjo Indomie niku. Nonton bareng YouTube-e Gus Miftah pengajian. Lah kula teko, kula melu nonton ngateni. Ana guyu, kula melu guyu. Bahasan kula bayar baru sadar. Kok padha karo sing ning kono? Telat, Bro, Bro aku. Saya akan berbicara kerukunan karena di kemerdekaan Indonesia yang ke-74 ini rasanya kemerdekaan itu sangat mahal harganya. Begitu banyak yang tidak bisa rukun, menganggap siapapun yang berbeda seolah-olah menjadi musuhnya. Maka malam hari ini saya akan berbicara kerukunan, akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kenapa sesingkat-singkatnya? Karena hitungannya tidak jelas adanya. Kok suaraku mantul ya? Aku ngomong, eh. Dan cok, cok. Jadi suaranya ini mantul. Aku ngomong dan cok, kono cok. Oleh orang ngajar tak? Awas. Ngejak gelut. Bapak Ibu rahimakumullah. Kenapa saya pengen berbicara kerukunan? Bapak Ibu, terutama para penggiat medsos, adik-adik yang biasa lihat Instagram, Facebook maupun YouTube, hari ini dai atau mubaligh orang NU yang paling sering dibully itu adalah saya. Saya ngaji di dunia malam bersama anak-anak kafe dibully. Saya ngaji di lokalisasi bersama mbak-mbak PKS dibully. PSK dibully. PSK kok PKS. Saya ngaji di tempat-tempat gelap dibully. Saya mengislamkan Mas Dedi Corbuzier dibully. Saya kemarin komentar membela Banser dibully. Maka saatnya saya akan membuli mereka yang membawa degan untuk saya. Subhanallah. besarnya kelapa ini sebesar kepalamu. Ya Allah, watangnya gede ini. Aja lemu-lemu toh kang, kang. Saawak kok wateng kabeh. Sampun mateng pirang bulan menika. Jane watengmu ki ra lemu, Kang. Mung kaya pahala bulan Ramadan. Berlipat-lipat. Nggih. Monggo katuran sami minggat nggih. Matur nuwun, Kang. Muga-muga mulai bojomu mateng meneh nggih. Iki apa wae? Iki degan. Kok kaya tajin ngene iki apa lho? Lah sing niki cetha mboten kula ombe. Kula niku belas mboten minum minuman kemasan berkaleng. Coca-Cola, Fanta. Cangkemmu iki ngopo to? Mental kere. Urung au. Ora urun cerewet. Jadi rahasia sehat saya itu karena saya tidak pernah minum minuman kemasan. Bongso-bongso ngoten iki Fanta, Sprit, Coca-Cola, soft drink, soft tech kula moh kula. Ya, tak kene kuwi. Kula wingi ngaji ana wong tak kake wedang ngono iki mulih wonge setruk. Ora. Ora setruk kok. Wong jantung koroner. Yang paling sering dibully saya. Bahkan kemarin ketika saya ngomong soal banser, berapa yang membully saya? Ribuan orang. Di komentar status Instagram saya itu ada 10 ribu lebih semuanya membuli. Tapi kula santai mawon. Bojo kula niku lak maca Instagram komentar-komentar nangis nih. Kowe ngopo nangis? Niki komentare membuli abah. Sing salah ki kowe. Lah kok kula malah disalahke? Kowe salah. Lah napa kok kula sing salah? Ngopo kowe nangis maca komentar? Sing salah kowe. Lah napa? Salah men mok waca. Lah ora mok waca lak ora ngerti isine. Maka saya itu orang yang paling kebal menghadapi bulian. Kalau saya tidak kebal, ya nyuwun sewu, barangkali saya tidak akan pernah melanjutkan aktivitas saya ngaji di dunia malam. Barangkali saya akan berhenti ngaji dengan anak-anak kafe dan lain sebagainya. Kenapa walaupun dibuli saya tetap lanjut dan istiqomah? Karena Mbah Mun almarhum almaghfurlah, beliau mengatakan lanjutkan pengajianmu di dunia malam. Kenapa? Karena mereka yang berada di dunia malam juga butuh pengajian. Mila kula nyuwun sewu. Kula lakon ngopeni wong tatoan. Kula lakon ngopeni preman. Kula lakon ngopeni wong tindian. Sama sekali tidak ada masalah. Santri kula sing tatoan kathah. Sing kupingnya ditindik, ano. Ana sing tindik mur, ana sing baut, ana sing mangkokan, ana sing pelek gede banget. Kalau kemudian hanya gara-gara dibully kita berhenti, berarti sama halnya kita mengakui kemenangan para pembuli. Awakmu kudu ngerti le, jumlah komentar sama jumlah like itu biasanya banyak mana? Jumlah like. Sing ngomentari kula 12.000 soal banser, sing nge-like niku 75.000. Artinya apa? Sebanyak apapun orang yang membuli kamu, kamu harus yakin di luar sana lebih banyak orang yang mencintaimu. Iya. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Kalau jomblo beda lagi. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tapi tidak berani mengungkapkannya. Iya. Ya wis rupa-rupa ngono kuwi lah. Rupa-rupa codot rahimakumullah. Kenapa kemudian ketika saya dibully tetap mawon nyaman? Saya bolak-balik diancam karo wong, awas kamu begini. Belas kula mboten gagas. Bapak Ibu rahimakumullah, Anda tahu tongkat yang saya bawa ini. Ini hanya benda mati. Niki warisan almarhum Ki Entus Susmono, Bupati Tegal Dalang Kondang. Sebulan sebelum beliau meninggal ngasih ke ini kepada saya. Waktu itu beliau mengatakan, Gus jenengan bar loro. Kula wenehi tongkat nggih, lak ngaji jenengan damel bersandar. Ibu bapak, niki benda mati. Kula niki wis telung dina rong turu, ngalor ngidul ngetan ngulon kaya setrika. Niki nyuwun sewu, namung benda mati saya jadikan tempat bersandar rasane nikmat. Niki namung benda mati. Bagaimana kemudian ketika kita hati kita bersandar kepada Allah? Seraono la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang bersandar kepada Allah tidak akan pernah punya rasa takut, tidak akan pernah punya rasa susah. Kenapa? Karena semuanya sudah diatur oleh Allah. Kalau kemudian kula mboten bersandar rasane abot, Pak. Wau dalu kula ngaji teng Kediri rampung jam 1, bablas teng bandara Juanda Surabaya, terbang teng Jakarta. Siang wau kula ngisi silaturahmi kebangsaan bersama para pejabat. Kula ngajak Mas Deddy Corbuzier rampung jam 1, terbang ning Solo, landing teng Solo jam 5, bablas ngaji teng Nganjuk mriko, langsung pindah mriki bar niki mangkat teng Demak bendino. Tanpa turu, kadang-kadang turu kula namung sak jam tok. Tapi kenapa kok saya mampu? Karena saya dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Nyatane kata, wong sing rumangsa gagah turu ora iso kok. Kenapa? Karena Allah tidak membuat dia tidur. Mapan ning dhuwur amben maca donga bismikallahumma ayya wa bismika amut. Diremremke matane ra iso merem, soale Allah dereng ngersake merem. Tapi heran kula tiyang kelurahan lak ning dhuwur amben maca donga matane ra turu-turu, tapi lak ngrungokke khotbah Jumat ra maca donga matane turu. Mila kula sakniki ngaji kok ibu-ibu turu rapopo terusno niku nikmat. Kula mengkelingan dawuh Imam Al-Ghazali, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Mila kok kula ngaji jenengan turu berarti jenengan pengen cepat-cepat mati. Biasane jilbabe abang biasane. Nguyuh niku perkara gampang, tapi lah Allah mboten ngersake jenengan yo ora bakal iso nguyuh. Ning kono ki yo ana wong to kene. Oh, tak pikir demit apa-apa. Halo, Bro. Muga-muga sing ning kono mulih rabi dhisik dhewe. Rondo anak 15 insyaallah. Nguyuh niku perkara gampang. Tapi berapa banyak orang akhirnya harus dipasang selang gara-gara tidak bisa nguyuh. Kenapa? Karena Allah tidak mengizinkan kamu nguyuh. Mila hati-hati nggonmu nguyuh nger, aja sak nggon-nggon. Bocah-bocah sing rupane ireng ki asine putih biyen kuwi. Tapi gara-gara nguyuh ning isor tiang listrik, ora cewok malah ditutul-tutulke, ndelalah ngegron ke setrum. Akhirnya ireng gelah-gelah. Ya asline putih asline ya. Jiji. Kowe iki nguyuh iki lek iso nguyuh disyukuri tenanan, wong akeh wong ora iso nguyuh. Kowe malah nguyuh berjamaah dawa-dawowan. Malah nguyuhi leng semut barang. Kok Gus Miftah ngerti? Aku ya tahu. Pengalaman matamu, pengalaman. Lah Allah mboten ngersake iso nguyuh, ora bakal iso nguyuh. Anake Kapolres Sleman ajeng umroh kalih kula dites urin sari meningitis kartu kuning. Ayo nduk nguyuh setengah jam ning toilet belas ra iso metu. Aku kandha kowe ngopo ra metu saka toilet, mboten saged medal kiai. Goblok, nguyuh ra iso. Gantian kula mlebet toilet, kula nguyuh, gantian kula ra iso nguyuh. Aku batin ngopo tak denden ki ra metu. Akhirnya tak obat abit ki yo ra metu. Akhirnya aku jengkel tak selentik ndase yo ra metu. Wong Allah urung ngersake. Mila kula sakniki babakan nguyuh lah ora ketemu toilet mending kula ngempet. Soale kula kelingan nguyuh niku nikmat. Kok wong ora gelem bersyukur kanthi nikmate nguyuh? Ati-ati, siksa kubur sing paling abot kuwi ana loro, siji utang ora bayar, loro nguyuh ora cewok. Mila pas kula sowan abah kula teng Sumatera numpak kapal feri kula nguyuh ning kamar mandi. Begitu rampung nguyuh rano banyu, kula andilau antara dilema dan galau. Mosok tak tutul-tutulke kaya cah kelurahan aku. Kula kelingan ngesai sprit, akhire napa? Kula cewek nganggo sprit. Rasane tengkranyas. Untung ra glegeken aku. Ngono kuwi bojoku takon dirubung semut mboten mbah matamu kuwi ya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, saya diberikan kemampuan oleh Allah untuk menghadapi setiap nyinyiran, untuk menghadapi setiap bulian, untuk menghadapi setiap cacian. Santri-santri kula jamaah sing pengen balesi bulian tak kandhani, ora usah mok bales. Kowe ikhlas wae, malah bendino oleh transferan pahala. Dadi semakin kula dicaci, pahalane insyaallah semakin kathah. Barang niku yang dasare apik, arep diidak-idak kaya ngapa tetep apik. Duit 100.000 niku ajeng diidak-idak kaya ngapa tetep regane 100.000. Dasare duit 1.000 niku murah, arep diumbul-umbulke karo layangan regane tetep 1.000. Ayo saiki awakmu milih pundi Bapak Ibu? Milih duit 1.000 ambune parfum apa duit 100.000 ambune uyuh wedhus? Tetap milih 100.000 senajan ambune uyuh wedhus. Lak dasare wong niku apik, diuyui kaya ngapa tetap tidak akan menghilangkan kebaikannya. Mila kok awakmu dielek-elek karo wong ora apa-apa le. Ora usah emosian. Sakniki kata wong oleh musuh niku gara-gara media sosial. Orang bermusuhan gara-gara postingan di Instagram. Mila kula ajeng dibuli kaya ngapa tak jawab, aku rafofoh. Ngomongo sak modarmu ora bakal tak ladeni. Soale kula ngerti rumuse. Rumuse napa? Wong iman niku yen diwenehi masalah karo Gusti Allah, aja dadi kaya asu. Asu niku yen diantem kerikil, sing doyak kerikile napa sing ngantem? Kerikile. Kudune yen awake dhewe niki diwenehi masalah dadi kaya bocah lanang diantem kerikil karo bocah wedok sing ayu, sing doyak kerikile apa mbake? Mbake. Awakmu ora diantem ngoyak mbake kok. Apa meneh diantem? Kudune napa? Awake dhewe niki yen diwenehi masalah karo Gusti Allah. Jawabane napa? Fafirru ilallah. Larilah kembali kepada Allah. Mila napa selawat sing kula populerke? Hasbi Rabbi jallallah. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah. Nur Muhammad, cahaya Muhammad sallallahu yang Allah bersolawat kepadanya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tonggo kula doyak-oyak dep kolektor, takon kula, pripun bah supaya aman? Gampang, wacakno hasbi robbi. Tenan, Bu. Saben ditagih bayar, langsung dijawab hasbi rabbi jallallah, bayar ma fi qalbi ghairullah. Macane ping pinten nganti dep kolektore minggat insyaallah. Mila nyuwun sewu, kula ajeng dibuli kaya ngopo sing susah ora kula. Kadang-kadang sing susah santri-santri kula, jamaah-jamaah kula, wis tak jawab aku rapopo. Luweh apik aku dibuli daripada saya membuli. Lebih baik saya ditipu daripada saya menjadi penipu. Lebih baik saya dibohongi daripada saya menjadi pembohong. Rungokno le. Wih, jomblo-jomblo rungokno. Santai, jomblo itu banyak temannya. Soalnya setiap kali nembak cewek, sorry ya mas, kita temenan saja. Merongos, merongos. Santai bro, Kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Iya. Santai. Lah kowe ning kene rabi, ora ana wong wedok sing gelem gampang. Aku ning Yogya duwe lonte 700 tak. Bakul kroto. Napa niku kroto? Pakan manuk. Manuk iso apa? Manukmu. Kula iki watuk pilek mbok njaluk tisu panitia. Hei tisu. Acara selanjutnya pergantian banser. Siap gerak. Samsudin golek kroto. Semangat banser. Aku dibela mergo mbelani awakmu, aku dibuli mergo mbelani awakmu. Serap apa? Soale kula ngomong kali mbak-mbak kimcil kuwi rungokno. Kalau kamu cari suami, prioritaskan banser sebagai calon suamimu. Kenapa? Karena kiai saja dijaga, apalagi kamu. Iya. Banser kok cuwil iki ya mule. Munir iki artine bercahaya, remu kok butek kere ya. Moga-moga Mas Munir bojone ayu. Amin. Ning yo kumismu dikerok nir ngono kuwi. Tak kandhani Kang Munir yo. Kang Munir tak kandhani Alkom 1 minal fitrah. Fitrah yo ana 5. 1 khitan, 2 ngerok kumis, 3 ngetok kuku, 4 mencabut bulu ketiak. Dadi ibu-ibu yen bojone mulih kerja ngene iki. Cabuti kelek. Sunnah Rasul. Niku sunnah. Nomor 5 mencukur bulu kemaluan. Wis sunah. Tapi ingat dicukur dhewe. Aja digawa ning salon. Oh, malah moro ning salon. Mas Munir badhe napa? Cukur, Mbak. Cukur napa? Malah krimbat barang. Munir belas ra guyu ae. Jas Munir. Moga-moga Munir bojone ayu. Rondo anak 15 insyaallah. Oi tisu. Sallu ala Nabi Muhammad. Oke, kita akan berbicara kerukunan. Mudah-mudahan wong nganjuk kabeh iso akur. Amin. Kanjeng Nabi dawuh, la tadkhuluna jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga kecuali kamu dalam keadaan beriman. Ya maklum selepan gabah rono tisu ya maklum. Tisu cowilik iki. Iki lak ning kamarku tak nggih lap silit bar sewok kae iki. Ambune kepet. Sallu ala Nabi Muhammad. La tadkhuluna jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Ingat, syarat yang mlebu surga kudu duwe iman. Cangkeme rondoke ngapa meneh kae. Ro rondo iki ngomongnya ngebas. Wah, wah. Nuwun Kang. Syarat yang mlebu surga niku iman. Mila sing rawuh muga-muga kabeh iso njaga imane. Seminggu bar mlebu Islam. Kula niku lak ngancani Jumatan Mas Dedi Corbuzier teng omahe Bintaro mriko. Begitu rampung Jumatan, ning jero mobil niku bocah niki tengok-tengok. Kowe ngopo kok ketok rumahmu susah? Ki ambake takon kula. Aku tolong dikasih tip, Bro. Tip apa? Bagaimana supaya saya bisa menjaga keberlangsungan iman saya? Bocah niki lak pintere ra umum. sampai cerdasi Dedi Corbuzier niku rambut ra iso tukul ning gase. Niki wong-wong Islam sing wis suwe ketemu kalih kula urung tau takon piye carane njogo iman. Niki bocah mlebu Islam nembe seminggu wis takon piye carane njogo iman. Waktu itu Dedi niku napa-napa saged, sing ra iso mung siji dadi bintang iklan sampo, kuwi ra iso. Nesu ning Jumatan gara-gara ana wartawan iki cangkeme atos. Mas Dedi kenapa enggak pakai kopiah kayak Gus Miftah? Dedi takon, emangnya wajib? Ya enggak. Tapi kan kopiah ada fungsinya. Fungsinya apa? Untuk nyegat rambut supaya tidak masuk ke sajadah. Apa matamu ki randelok? Oh, Dedi randuwi rambut kok aku. Kadang-kadang iki sing cerewet iku malah aku kalau takon Dedi, kowe dadi wong Islam abot ra, Bro? Enggak. Sing abot iki cangkeme netizen karo wartawan. Wong-wong niku mbiyen ben ketemu kula, Gus, tolong tanyakan Mas Dedi sunat apa belum. Kok cangkemmu cerewet ki ngopo aku? Tapi mergo kata tiang takon, kula mara ning omahe kula takon, kowe wis sunat apa durung? Dijawab karo Dedi, lah aku ngomong uwis, kowe ra percaya, Gus, deloken dhewe. Aku ya moh kok aku ngono. Wong dhuure meh 2 meter awake gedhe kekere kon buka. Tungul ngene lah ya. Medeni aku. Jian aku. Aku akhire kondo, aku ki percaya lak kowe wis sunat. Tapi wong nganjuke dhe ora percaya. Terus bagaimana? Saya bisa membuat percaya mereka gampang. Saya ini tak fotone, engko tak postinge aku ngono. Langsung ibu-ibu kae, "Ah." Apa waktu itu jawaban saya ke Dedi Corbuzier? Ketika dia bertanya kepada saya bagaimana cara menjaga iman. Saya bilang sama Dedi, "Bro, benar aku yang menuntun kamu membaca 2 kalimat syahadat. Tetapi aku tidak bisa menjaga Islammu. Aku tidak bisa menjaga imanmu. Karena yang bisa menjamin keberlangsungan imanmu adalah Allah." Kula kandhani, "Bro, ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam." Saya bilang sama dia, Allah memberi kita iman, tapi juga musuh. Siapa? Setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh kamu yang paling nyata. Setan itu, Bro, tidak mencuri rumahmu. Setan itu tidak mencuri sertifikat tanahmu. Setan itu tidak mentah mencuri mobilmu. Tetapi setan itu senantiasa mengintai imanmu dan berusaha mencurinya darimu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah iman. Melo awakmu tak kandhani, sesuk lak ngelamar bocah wedok, kowe rung duwe pekerjaan, rung duwe duit, takoni karo calon maratuamu, apa modalmu wani ngerabi anakku? Iman. Kok mertuamu ra percaya? Musyrik. Ngono. Kowe buktekno. Kowe apa wani ngelamar anakku, modalmu apa? Iman. Anda tidak percaya berarti Anda kehilangan Tuhan. Ngono le. Sekali-kali marotua iki diceramahi tak kandhani. Aku mbiyen nyeramahi marotuaku sampai godres-godres kok padake. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, jagalah imanmu. Iman sebaik-baiknya. Bagaimana ciri orang beriman? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilan qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wong iman niku ciri-cirine idza dzikrullah wajilat qulubuhum, ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Krungu adzan, artinya bergetar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. beda karo wong anjuk. Krungu adzan artinya tidak bergetar. Nembe tandur krungu adzan dhuwur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabane napa? Adzan meneh. Ora ngajiar. Awake dhewe iki seneng krungu adzan mung pisan. Kapan adzan maghrib bulan poso? Niku mawon mboten mergo salate tapi mergo buka. Maghribe melu Banyuwangi, imsake melu Medan. Suwe banget. Imane iki ra ono. Wong iman diajak ngaji, mangkat. Awake dhewe lak ora. Diajak ngaji datak takon kiyaine sapa? Cocok apa ora? Wong kiai kok cocok-cocokan. Wong pengajian kat mau kiai ini rong ganti ban sri wis ganti ping telu tak kandhani. Munir minggat. Kok calon iki rupane mirip ya. 11-12. Kamu ke kowe mlebu surga ya. Mangkat para pengajian ya. Aja mati dhisik. Wetenge gedine. Shallu ala Nabi Muhammad. Wong diajak ngaji kok malah jawabane, "Ayo makan ngaji." Wis tau. Mulai paling sengit lah wong krungu diajak ngaji jawabane wis tau. Kok awakmu diajak ngaji jawabane wis tau? Hati-hati. Sesuk awakmu susah ndonga. Ya Allah, kula njaluk seneng. Malaikate bengok, wis tau. Merongos kowe tak kandhani. Rondo-rondo diajak ngaji jawabane wis tau sesuk ndonga ya Allah kula njaluk bojo meneh wis tau. Iman krungu ayat-ayat Allah dikumandangkan bahagia, krungu selawatan ayem. Mila kula niku salah satu yang saya ngiri dengan Mbah Mun itu apa? Mbah Mun itu setiap mensenandungkan selawat pasti air matanya keluar. Pasti beliau menangis. Itu menunjukkan betapa lembutnya hati Mbah Mun. Betapa kemudian keimanan Mbah Mun itu luar biasa. Oh, pemenang lakwis nembang sa'duna fi dunya. Nangis. Begitu ma'arul qiyam. Ya Nabi salam alaika. Nangis. Betapa lembutnya hati Mbah Mun. Mila begitu kula dikabari Mbah Mun sedo, kula nangis. Ya Allah, muga-muga saking nganjuk niki akan banyak orang-orang seperti Mbah Mun. Amin. Duh, sapa ngerti le? Saiki kayaknya rupamu kira meyakinkan sebagai ulama. Sapa ngerti? Sok kowe dadi, dadi Mbah Mudin. Lah mbok ora ngerti ta. Kowe pantes dadi Mbah Mudin, pantes wong rupamu kaya bandoso. Wong iman niku somendene namung kalih Allah. Mila senajan to awake dhewe niki imane rung apik banget, muga-muga awake dhewe seneng kumpul kalih wong mukmin. Amin. Senajan to awake dhewe dereng saleh, kula dongake muga-muga awake dhewe seneng kumpul kalih wong saleh. Amin. Senajan to jenengan boten wong alim, tak dongake muga-muga jenengan kabeh seneng kumpul kalih wong alim. Amin. Lonte niku lho saniki seneng ngaji. Kula niku lak wis rong bulan setelah lebaran, kula lak dereng bisa menghadiri pengajian rutin saya di lokalisasi. Niku ana lonte 5 mangkat ning pondok, ketemu bojo kula. Waduh aku. Ana apa iki aku? Ki pakaiane seksi-seksi kae lho, entuk SMS silite metu sedithik. Oh toh. Begitu moro ning pondok kula nembe teng luar kota, kula ditelepon bojo kula, "Beb." Tak jawab, "Apa sae?" Padahal mboten sayang. "Apa kuwi sae?" Syaitonir rajim. niki enten mbak-mbak sarekem mara ning omah. Waduh, njaluk tanggung jawab apa? Ora-ora ngono. Ternyata nopo? Mbak-mbak PSK niki wadul kali bojo kula. Abah Miftah enggak adil. Lah kenapa, Mbak? Sudah 2 bulan kami ditinggalkan. Padahal kami rindu dengan pengajian. Jajal, lonte rindu pengajian. Kok malah awakmu rindu nglonte? Jajal. Kula niku lak ngaji kali Mbak-mbak PSK. Kula ki ngomong ning kene lonte begenggek. Lak ketemu Mbak-mbak PSK, kula rong pernah memanggil mereka lonte. Enggak sama sekali. Kan ora mungkin aku pengajian para lonte rahimakumullah ora mungkin. Bahasa kula nggih halus kali mbak-mbak niku. Mben kula ajak ngaji, kula ajak selawatan, nangis. Kowe ngapa nduk nangis? Kula kelingan zaman cilik kula mbiyen diulang ngaji kali ustaz teng kampung kula. Jajan. Mereka punya kerinduan terhadap Tuhannya. Sementara orang-orang kayak kita yang mempunyai kesempatan tiap hari bertemu dengan Tuhan, kita sering meremehkannya. Mereka butuh pengajian seperti kita. Tetapi hari ini kita hanya sering menjadi hakim bagi mereka. Hanya menjadi jaksa bagi mereka. Mungisone memvonis mereka tanpa pernah memberikan solusi apapun kepada mereka. Milo ketika saya diwawancarai sama televisi. Donek ke karo kiai sok suci. Dakwahnya Miftah di dunia malam itu memalukan. Apa jawaban saya waktu itu? Lebih memalukan mana ketika Anda melihat orang bermaksiat diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Ngopo kowe aku. Lah kowe iki ra iso kaya aku ngaji karo mbak-mbak niku, minimal dongakno. Jangan kamu hujat. Hujatanmu tidak akan pernah merubah mereka, tapi doamu bisa menjadi wasilah hidayah bagi mereka. Bukankah Allah mengatakan alaisallahu bi ahkamil hakimin? Hakim yang paling adil niku namung Gusti Allah. Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Nyuwun sewu. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Milo awakmu saiki sing gawene mabuk, yakin pasti akan berubah. Ora mungkin wong mabuk iki gelem mabuk sak lawase. Mesthi ana jele, ana bosene. Saenak-enake kopi, kuwi yo ngombe sak gelas iki wis rampung. Ngombe sak teko mlonyoh cangkemku. Saenak-enake sate, limang tusuk pertama, Pak. Enak, enak, enak, enak. Bar limang tusuk wis ora enak. Saenak-enak degan siji iki rantek 10 kelempokan. Saenak-enake kelon. Ya mong ngono kuwi. Wong jenenge kroto lak ya ngono kae ta. Wah aku seneng kelon, terus sedina suwengi aku kelon. Alah alah alah potol manukmu tak kandani. Saenak-enake mabuk kuwi mesti ana bosene. Maka dengan orang-orang yang suka mabuk, Pak, kula niku sayang. Karena apa? Kenapa mereka selama kok mabuk? Barangkali selama ini karena mereka tidak pernah ada yang mau ngurusi sehingga menjadikan mabuk sebagai solusi. Kula niku mbiyen zaman kuliah sering diparani wong mabuk. Begitu ndodok kamar kula, "Gus, ngopo? Aku mabuk." Terus tulung sampean maca Quran ning ngarepku, modar modar aku. Akhire kula niku mbiyen biasa, Pak, kula ngaji ning ngarepe wong mabuk. "Gus, aku mabuk." Terus mbok salat, aku mau imami. Oke, ngono. Allahu Akbar. Sing mabuk ning mburi iku. Bentahun niku, selama bertahun-tahun kula ngurusin niku. Akhirnya sekarang berapa banyak orang yang tadinya pemabuk saniki gelem ngaji. Wong-wong sing gawene mereman kula parani karena mereka juga butuh Allah. Mila kula ora tau wedi. Kula wingi ning Jakarta di preman dikruyuk preman 10. Aku ra mundur. Ngopo? Mburiku sumur. Ah kecemplung modar aku malahan kok. Dan ternyata mereka butuh Allah. Maka kalian hari ini yang merasa banyak dosa, ingat nak, bisa jadi dosamu sebesar kapal, tapi yakinlah ampunan dan maghfirah Tuhanmu lebih besar daripada lautan. Wong apik karo wong elek iki bedane tipis le. Wong apik tau tumindak elek, wong elek ya tau tumindak apik. Orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Mila lak kula kan menghakimi wong elek ora iso. Munggo kula wong niku ora ana wong apik wong elek, anane wong apik karo durung apik. Kula rupa-rupa nak rupa durung apik. Apa menah rupa kaya ngene pentol korek iya. Kula niki nembe mendata. Tempat-tempat lokalisasi terbesar di Indonesia itu di mana saja? Angguyangan cilik, Bro. Kelasmu munggu kelasmu guyangan 20.000. Guyangan mung kelas iki. Lah ning guyangan jenenge ora lonte tapi begeng gek. Membacanya pakai ikhfa. Kok Gus Miftah ngomong begeng gek fasih lah aku ngerti tajwid. Jadi panjang pendek pas. Begeng gek. Oh, lah kok-kok lah beda meneh begeng gek kok. Maka nyuwun sewu. Hanya orang yang punya iman pada akhirnya kembali kepada Allah dengan hati yang selamat. Illa man atallahu biqalbin salim. Apa mbak-mbak kuwi kira gelem ngaji? Gelem banget. Bah, terima kasih kami sudah dibimbing. Sekarang kalau kami nunggu tamu, bah, saya sambil lihat YouTube-annya Abah Miftah. Bu, lonte karo delok YouTube-an ngaji jajal kepiye. Ini kula fenomena toh bu. Mereka itu nunggu tamu datang karo solawatan kok. Tapi iya. Apa ya aku ora pengen larang. Aku ki kurang apik piye le karo mbak-mbakku. Pengajian 3 bulan sekali tak gawake rukuh. Tak tukokke Quran, tak tukokke sajadah. Kok ngono ana wong anjuk protes kok kula mboten digawake Gus. Apa awakmu ki lonte? Aku ya ngono toh. Wong aku gawake lonte kok aku. Suka duka kula niku lak kula critake ra bakal entek. Sing paling abot napa mulih ngaji mbak-mbake baratus nganggo anduk tok. Monggo Gus mampir. Ya Allah. Brr. Ya Allah. Mila kula teng Belanda, Pak. Takoni karo wartawan Reuters dari Inggris. Gus Miftah, Anda ngaji dunia malam sudah 14 tahun. Sak janjane lak ndelok lonte niku pengen napa mboten? Tak jawab yo pengen aku ngono. Aku ki normal je aku. Terus piye? Yo ngempet aku ngono. Mosok kiai ngacengan aku yo ngono to jawab. Aman kae. Eh, tiba. Ya Allah. Dan ternyata kan ngeten nggih. Gus, apa jenengan iki ngaji kali mbak-mbak niku pengen mereka, membuat mereka bertobat. Tobat apa ora iki ra urusanku le. Apakah mereka supaya mendapatkan hidayah? Hidayah iki dudu urusanku, urusane Gusti Allah. Saya cuman menyampaikan, Nduk, umpama bar ngaji karo aku, awakmu rung iso metu saka kene. Harapanku iki mung siji. Sesuk begitu kowe metu saka kene, kowe mbiyen tau kelingan ngaji karo aku. Ilmu saiki pengajian sesuk iso monggo. Dan ternyata bener, Pak. Mereka pada akhirnya keluar dari tempat lokalisasi iki mergo isin. Kenapa? Karena saya tidak pernah menghakimi mereka. Akhirnya mereka pamit kali kula. Bah, kula jeng mantuk teng desa kula. Ngopo? Kula isin ben bulan ngaji kali panjenengan kok ben nang lonte terus. Kula tak medal mawon. Lah kula duwe-duwe tak sangoni kono nduk mulih. Kula niku kurang kasih sayang nopo sama mereka. Kula mulai ngaji bengi-bengi jam 12, kula sidak ke sana, masuk. Bah, ora payu. Terus dereng mam. Sopo sing urung mangan? Kula diitung, pecah pira 50. Kula tokoke sego kabeh. Akhire malam itu pulang pengajian, makan malam bersama para lundhe. Makan. Kumpul kula ceramah alon-alon. Duwe dhuwit ora? Mboten gadah. Takaki dhuwit sak onone nyoh nyoh nyoh nyoh. Jajal awakmu. Nawa. Untungan apa? Istri saya itu petarung. Senajan to kula bendina campur kalih wong-wong ngoten niku, bojoku ora tau merengut. Soale kula kandha, nganti kowe merengut tak ijolke. Aku ngono kok ngopo. Angkene berjuang demi masyarakat kok merengut. Ijolke aku ngono. Mila bojoku niku ora tau merengut, Bu. Ijolke lonte matamu iki. Wah, ngekrek. Jauhnya lonte ngawur bar. Emangnya aku cowok apaan? Mila bojoku niku wong paling apik sak donya. Kaselo kaya ngopo? Ora tau nolak kula macem-macem. Kula mulih ngoten iki bojoku wis turu. Aku njaluk jatah. Bojoku jawab, "Ah, kula kesel ngurusi santri siang wau." Terus piye aku? Prasmanan mawon nggih, ngono. Piye kuwi? Mang buka dhewe tutup dhewe. Oke, aku. Yes, aku. Mila ibu-ibu, mengke dalu jenengan kok kesel mulai pengajian karo Gus Miftah bojomu njaluk jawaban, Pak Prasmanan. Langsung sing lanang mlebu kamar, buka lawang karo nyanyi. Tul jaina ora nutul ora pena nutul krasa penak sing ditutul danga-danga. Sallu ala Nabi Muhammad. Soalnya apa? Ya saleh-alehku insyaallah sing iso jaga iman lah. Imane kuat. Mung kadang-kadang imrone cenut-cenut. Ila takkan dari Leo, menungso kila diwenei rem, menungso kila diwenei gas. Reme apa? Iman. Gase apa? Nafsu. Lah menungso sing selamat kuwi, menungso sing iso ngecake kapan nganggo rem, kapan nganggo gas. Ketemu bojone gaspol. Ketemu begengge ngerem. Ora kaya awakmu ketemu genggek ler kowe. Ya ora slamet kowe malah diblayer. Ketemu bojone kias, bojone tanggane. Malah digas. Itulah hebatnya manusia. Malaikat itu punya iman enggak punya nafsu. Setan itu punya nafsu enggak punya iman. Menungso kuwi duwe iman duwe nafsu. Mila menungso iki ana setane, ana malaikate. Ana setane, ana malaikate. Lah wong kaya malaikat enggak asik le. Malaikat iki mung duwe iman ra duwe nafsu. Dadi lek ndelok wong ayu mung domblong tok. Ora duwe nafsu kok. Awake dhewe duwe iman duwe nafsu. Wancine pengajian khusuk. Begitu tanggone dangdutan, buka didi jos. Asolole. Oh, pemeneh lagune Karton Nyono nagih janji. Iya. Oh, pemeneh lagune kae Kimcil Kepolen. Iya. Ayo selawatan ya. Apik iki, apik iki. Njaluk selawat apa? Lagu anyar apa lagu lawas? Anyar durung dadi. Durung dadi. Lagu lawas, kasete wis rusak. Isomu lagu apa le? Ya lagu-lagu sing gaul ya. Kemarin engkau masih ada di sini. Isa ora, isa ora. Isa nabi apa ora? Wah, oh, hadron desa ora. bersamamu menikmati rasa ini, berharap semua takkan pernah berakhir. Bersamamu, bersamamu. Vokalisnya di vokalisnya. Oh, Allah, vokalisnya enggak meyakinkan. Nah, rupamu kayak kodak infako. Kemarin dunia terlihat sangat indah, bersamamu menikmati ini semua. On origin itu. Oke. Rungokke dhisik. Diwale. Aku tak main iki kowe ngaji ning kono. Ayo. Ayo nyanyi yo, ora apa-apa. Pokoke selawat iki digawe lagu apa oleh? Engko sik. Grantol pisan. Selawat kuwi le, lagu dangdut diselawatke oleh. Ora apa-apa. Lagu pop selawatke oleh. Rock sak isine ora apa-apa. Wong selawat niku padha karo wong ngombe obat. Siap gerak. Pergantian banser gerak. Wah, iki gagah-gagah iki. Abdul Aziz karo muttaqin. Tapi yo aja sing ngene, Jis. Mosok kowe ngene, Jis. Iki ngopo ya dibawa iki? Ayo selawat. Adik-adik minta selawat apa? Apa? Ah, komaron desa. Wis biasa, sing urung biasa. Kimcil kepolen? Ditinggal rabi? Ditinggal rabi? Ayo. Ditinggal rabi versi selawat. Ora iso ra kowe. Ora iso minggat kono kowe ora iso. Shallu ala Nabi Muhammad. Iso ra? Malah ngandani kiai muni sik. Oh alah, aduh, baru iki aku ngaji diatur karo player baru iki aku. Rusak. Muni sik lak kurang ajar to kuwi. Atiku rasane loro. Apal ora? Nyawang konco adoh karo agama. Kenteng, kenteng, kenteng. Randuwe toto kromo. Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Se. Kok aku perasaan kaya nanggap ledek munyuk yo. Apa iki wis jamane cacahan nom kelangan akhlake wong tuwa diseneni guru yo dikepui ayo begini. Aku iku rasane loro nyawang kowe rapi karo wong liya. Nangis getih remo ajur rasa. Korban janji sapa ora? Iso. Korban janji sapa ora? Rupa tuwa ora iso. Kelo. Tinggu meneh. Korban janji. Pira cara? Kowe lunga pas aku sayang-sayangi. Cara tak gawe solawat versi tibil kulub wadawaiha. Asura munise kono. Kekrek cangkemmu lho. Rogai munise kaya aku ledek. Yo tak selawat ke. Flese durip ke kabeh. Ayo tak selawat ye. Ayo. Flese durip ke nyanyi kurban janji versi selawat. Lamune patani we. Lamune patani. Ayo. Lamune patani. Apa dikakrek we. Pak lamune patani. Kalau tak selawatan kurban janji cah nom nom iki. Ben sregep salat. Lah. Ayo sebelah kono kae, flashe duripke kae nduk. Ayo kae Mas, duripke. Sebelah kidul kae. Ayo, flashnya dihidupkan. Kita akan berromantis dengan Allah dan Rasulnya malam hari ini melalui desa kelurahan. Kelurahan Desa Codot. Diangkat. Ayo. Sing kono melu ra sing kidul kae. Mesake kok lho kaya anak tiri. Ayo melu kono kae. Ayo lho, kae lho, kae lho. Ayo melu, melu, melu, melu, melu, melu, bro. Lampune pateni men kaya kuburan kono, ayo. Ayo bro, diangkat bro. Ayo, sing ra duwe HP cangkeme merenges. Ayo diangkat sapa ayo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa fiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha. Ulangi. Allahumma salli ala Muhammadin tibil wa mengejar dunia lupa akhiratmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa siji meneh lagune wong Endo diangkat sing dhuwur. Sholli wa sallim da iman Muhammad. والآل والأمة في من تطهر. Sepidak melihat raya mandat. Salih. Kurang banter salih. Walah. Wal ali wal ayo terakhir hadroh sholli wa sallim da iman Allah Allah Allah sholli wa sallim da iman Allah Allah wal ali wal Salu ala Nabi Muhammad. Kowe ngopo tukang orjene? Ramune belas op. Ora usah dibayar. Omong sama teng tong tot. Ngono ngelak nganggo ngombe barang. Sing gedhe iki tanganmu ra cangkemmu. Salu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Sampun jam setengah tiga. Nanti kan esok canggung. Rung turu ya bro bro. Ya abot-abot yang ngopeni jamaah. Oke. Ngomong amplop, kekrek cangkemmu. Sengit aku. Ngomong amplop. Aku ora tau pengajian ngerembuk amplop. Aku ora tau mikir. Amplop ora tau pikir, isi ora tau pikir. Soalnya apa? Aku yakin sing mikir amplop ki panitia. Ngopo. Terus ki ayate, hadis niki kok. La tadkhuluna jannata hatta tu'minu. Sekali, sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Iman ono sarate. Wala tu'minuna hatta tahabu. Dan sekali-kali kamu tidak bisa dikatakan beriman sehingga kamu mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Wong iman kuwi sifate kudu rukun. Iki tak kandhani cah. Pilpres wis rampung, pileg wis rampung. Wes ora usah kubu-kubuan meneh. Wes ora ana 01, wes ora ana 02. Ingat para jomblo, Indonesia itu merdeka karena bersatu, bukan karena berdua. Kok uangel men to kon akur. Pak Prabowo karo Pak Jokowi wes akur, malah tim suksesnya cerewet. Kenapa mboten? Kula niku kat Ramadan donga, ya Allah, muga-muga Pak Jokowi kali Pak Prabowo iso akur, ya Allah. Tak wacake Fatihah sak yasine tak kandhani. Akhire Pak Prabowo wis ketemu karo Jokowi wis rangkulan cipika-cipiki. Muah, muah. Untung ora cipokan. Wis lungguh bareng. Piye jok kabare apik wo. Mas Wowo pripun apik jok. Ngelak kowe jok. Ho-owo. Kono degane diombe. Oke. Okay. Prabowo kondo karo Jokowi. Jok-jok selamat. Anda sudah jadi presiden kembali. Selamat bekerja. Jokowi jawab. Nge Mas Wowo matur nuwun. Awakmu ora usah susah wo. Kowe iki ra kalah. Terus mung juara dua. Indah. Indah. Saya kasih contoh. Betapa kemudian kerukunan itu akan memancing ridhonya Allah. Zaman Nabi Musa, umatnya dilanda kekeringan panjang. Sampai banyak yang meninggal dunia karena tidak mendapatkan air hujan. Akhirnya Nabi Musa woro-woro. Woro-woro, ayo sholat istisqa. Allahu Akbar, pisan urung udan. Sholat meneh, Allahu Akbar, urung udan. Sholat nganti pengen telu istisqa. Allahu Akbar, durung udan. Akhirnya Nabi Musa protes karo Gusti Allah. Gusti, kula ampun sholat pengen telu istisqa. Napa kok jenengan boten nurunke banyu udan? Dijawab kali Gusti Allah, Mos, aku ra mungkin ngedoke banyu udan marang awakmu lan umatmu. Lah napa? Kan pun sholat istisqa. Soale ana umatmu sing durung ngakur. Ana umatmu sing ra rukun. Umatmu gontok-gontokan. Nabi Musa takon, Gusti, umat kula sinten sing ra gelem rukun? Mangkandake kula senenane. Dijawab kali Gusti Allah, aku ya ora mungkin ngomong karo awakmu to, Mus. Mosok Gusti Allah kok ngrasani padake wong kelurahan, Mus. Sing biasa ngrasani ya teko kok iki. Biasane jilbabe ijo biasane. Oh, Fatayat Muslimat. Sing jilbabe ijo. Sing jilbabe abang insyaallah nggih. Luweh parah. Lah wong wedok cerewet ki lumrah le. Soale wong wedok kuwi keturunane Siti Hawa. Cangkeme mangap Hawa. Lah wong lanang anteng Adam. Lah wong wedok. Soale wong wedok ki Hawa, tur cangkeme double stereo kuwi wong wedok. Tapi jangan pernah sekali-kali kamu meremehkan perempuan. Wanita itu bukan makhluk lemah, tapi makhluk yang sangat kuat. Wong lanang kalah kuat karo wong wedok. Buktine apa wong wedok niku kuat? Pabrik susu loro digawa dhewe. Bagaimana mereka tidak kuat? Laki-laki itu lemah. Gawa ndok lure sambatan karo manuk. Lemah. Raru mongso matamu. Wong lanang ki lemah. Buktine apa? Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tetapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Tak kadang. Lah bu kula kalau bojo kula gampang. Bunda, apa bah? Ingat, laki-laki itu adalah imam, perempuan itu adalah makmum. Makmum yang baik yang patuh dengan imam, dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Wah. Rungokno kupingmu. Dan benar, kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul? Artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Setuju ibu-ibu? Kalau saya ditanya, Gus Miftah nikah lagi, nunggu takdir. Kalau memang ada takdirnya, saya menikah lagi. Kalau tidak ada takdirnya, saya menciptakan takdir saya sendiri. Wong wedok kudu paham. Wong lanang kuwi duwe prinsip, bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek. Tegese apa? Diwaca angel diguak dosa. Mila lak ana Quran suwek, disimpen sing diwaca Quran sing anyar. Iya. Yes. Langsung Kim Cilim bengok, jadikan aku Quran barumu dong, Gus. Masak kira-kira jomblo. Alah-alah. Santai le. Kamu harus yakin akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Sing wedok kuwi yo ngono rungokno. Cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Iya. Aku ki codot e padahal. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhire Nabi Musa niku didhawuhi karo Gusti Allah, "Musa, kalau kamu pengen aku menurunkan air hujan kepadamu dan kepada umatmu, jadilah umat yang rukun. Jadilah umat yang akur." Ning omah suami istri bendino bertengkar ora rukun, malaikat rahmate balik. Wong lanange tak kandhani, lak bojomu galak. Njen Allah ki nedirke wong wedok kuwi cangkeme galak. Mila jenengan pirsani wali-waline Gusti Allah ke rata-rata bojone cangkeme galak. Contone Sayyidina Umar, ana wong ajeng sambat kalih Umar mergo bojone galak. Begitu mlebu teng omahe Umar nembe donek-onekke karo bojone, wong niki mbalik itik-itik-itik-itik. Diceluk karo Umar, "Kowe ngapa ra sida mara?" "Aku wis ketemu jawabane." Ternyata bojomu luwih galak daripada bojoku. Mila yen bapak-bapak bojone galak niku dua kemungkinan. Kemungkinan pertama Anda akan menjadi wali seperti Sayyidina Umar. Kemungkinan kedua lah bojomu galak. Insya Allah kemungkinan yang kedua adalah awakmu bakal setruk. Ketoknya si nomor loro ketoknya ini. Syaratnya napa rukun. Lah ana wong wedok rukun karo sing lanang, mulih pengajian ketemu assalamualaikum papah. Waalaikumsalam mamah. Mamah tongkake meletek-meletek iki opo. Mlebu kamar, bojone ditawani, "Papah, punapa dalu menika panjenengan ngersake dahar kroto?" Apik banget to. Loh. Lah wong kowe iki ra basa karo bojomu kok. "Pak, bojomu basa apa ora?" "Ora." "Blas. Ora ngajar karo bojone ra basa karo bakul pentol basa." "Gek pertanyaanku, karo bojone ra basa kok karo bakul pentol basa? Gek jenengan diweneni napa karo bakul pentol?" "Pentol." "Apa pentole bojomu kurang gede?" "Karo bojone ayo Pak Madiang, karo bakul pentol Pak kula tumbas, kurang ajar to iki." Ngene, sing wong wedok ndonga karo aku, sing lanang menengo. Engko bar ndonga mulih langsung iso basa karo bojone. Ayo sing wedok ndonga kali kula. Bismillahirrahmanirrahim. Sanggon-gon wong ndonga tangane diangkat mok kempet iki ngopo? Wis tuwek kemayu. Ndonga kok ngene. Nutupi apa, Bu? Wis tuwek engkae. Ucul matamu kuwi ucul ora. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Sing lanang meneng. "Ya Allah Gusti, kula nyuwun dumateng panjenengan. Sawangsule kula keng pengajian menika, kula niat ajeng basa kalih bojo kula. Yen kula mboten basa, kula siap yen lambe kula udunen." Ayo sing lanang, amin Allahumma. Biar mang titeni ada kok seminggu meneh ibu-ibu kelurahan cangkeme nyonyor kuwi mergo ra basa karo bojone. "Ibu, ibu, amin Allahumma." Iya, kelakon kowe basa ana tamu tok nggih pantes-pantes. Ala bojo kula sungkeman bendina basa. Apa ne bodo? Abah kula ngaturaken sugeng riyadi mbok menawi kula gadah kelepatan sak kelima saking ucapan sak langkah saking tindak tanduk kawula. Banyu sak cawuk lemah sak caruk godhong sak suwek kayu sak coklek. Kula nyuwun agung sih samudra pangaksami Abah. Karo nangis. Kowe ngapa nangis? Kelingan dosa. Mboten. Lah ngapa nangis? Sikil kula kepidak matamu aku. Bojo kula basa kali kula, Pak. Amarga kula nggih basa kali bojo kula. Begitu bojo kula matur ngoten kula abah kula ngaturaken sugeng riyadi mbok menawi kula gadah kelepatan sak kelima saking ucapan salah kasing dina tanduk kawula banyu sak cawuk lemah sak teruk godhong sak suwek kayu sak coklek kula nyagung samudra pangasami abah tak jawab iya bunda ja'alana Allah wa iyyakum minal aidina wal faizina wal maqbulin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal yang karim sing tuwa oke salahe sing enom oke lupute bocah cilik oke sangune jomblo oke pertanyaane iya kowe rasa baper lak takoni wong tuwa. Le, kapan kowe rabi? Jawaban, Mbah, lah kapan jenengan mati ngono lah. Kuncine napa rukun? Nabi Musa akhirnya begitu umatnya dikumpulke, ayo do rukun cah. Men banyune udan cepet mudun. Men bansene sing ning dhuwur cepet mudhun. Ajar, aku lak ngaji tak bersikap kaya banser kesel apa ora? Iki yang ngono bocah lanang jenenge Nova Hal. Nova Elisa. Lak banji-banji sing ngaji kali kula niku jenenge kabeh palsu. Jenengmu sapa? Lora Om. Apa ki lora lanang ora wedok ora. Lah iki ngerti aku, Sukarlan. Asu nglekar ning dalan. Begitu umat rangkulan saling memaafkan antara ada satu dan yang lainnya. Allah langsung berkenan menurunkan air hujan kepada umatnya Nabi Musa alaihis salam. Begitu saling memaafkan langsung. Udian sak nalika. Alah kowe kaget sekali cangkeme iki ngopo? Kaget iki ning jantung, Bro. Kaget aku ora nyambung. Kaya jantung manggone ning cangkem lak ya ora. Wagu kowe, Pak. Kaget aku lebay alay. Maka saya meyakini ketika kemerdekaan Indonesia sudah masuk ke 74, bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar kalau umatnya bersatu, rukun, menjaga toleransi, menjunjung tinggi toleransi, saling menghormati. Le, dulur-dulurku banser, tak kandani le yo. Aku ki dibuli mergo mbeloni awakmu. Gara-gara ana wong ngomong, kenapa banser tidak dikirim ke Papua? Kulo jawab, banser kuwi dudu tentara. Wilak Pak, wilak dan ramil, dure dan dim, ya ta? Dan dim dan rem dan rem dan dim dan ramil aku dan cuk jaran umpamanya aku dan aku cetok. Kalau tentara polisi punya payung hukum bisa diterjunkan ketika keadaan negara itu membutuhkan. Banser tidak punya payung hukum, ora kaya polisi, ra kaya tentara, maka tidak bisa dikirim ke Papua. Yang menjadi masalah itu adalah orang sipil tapi berlagak sok aparat. Gara-gara kula ngomong niki, nyuwun sewu kula dibuli. Yang berlagak sok aparat kan banser gara-gara sering membubarkan pengajian. Aja ngomong banser, lah aku lah kowe ngomong banser aku ora trimo. Lah oknum banser barangkali iya. Kabeh ki ana oknume, tentara kuwi apik, ning ya ana oknum tentara sing elek. Polisi kuwi apik ning ya ana oknum polisi sing elek. Polisi Indonesia iki saiki apik kabeh, tapi sing paling apik loro, patung polisi karo polisi tidur. Sing bosok mung siji. Apa polisi cilukba? Lampu merah mengko ngeng. Iya. Jancuk. Kuwi jenenge oknum. Aja nyalake polisi secara umum. Kan kadang-kadang gawe-gawe senengane. Ana SIM, nggawa STNK, nganggo helm, sepione komplit. Anda salah apa? Tutup pentil matane, matane. Apa hubungane kuwi lho? Kuwi oknum. Ora ana adik ART Banser iki membubarkan pengajian. Mila aku pesen karo dulur-dulurku Nganjuk, kalau ada ustaz siapapun le, pengajian ning Nganjuk aja mok larang. Rungokno wae. Engko lak nganti pengajiane nyinggung NKRI, bertentangan dengan Pancasila, paranono. Kuwi gagah, kekrek cangkeme. Tapi lah durung-durung kowe gawe surat keberatan, gawe pelarangan soal pengajian, sing elek awake dhewe le, sing elek korbansermu, sing elek NO-mu, aja. Siapapun ustaz yang diundang, ustaz Wahabi sekalipun, dirungokke wae sangko adoan. Lak ngelek-ngelek akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kuwi kewajibanmu untuk mengingatkan kepada mereka. Tapi kalau belum-belum sudah kamu larang, awake dhewe jenenge sing elek. Dirungokke wae. Sampai ngaji ngelek-ngelek NU, ngelek-ngelek Pancasila, ngelek-ngelek NKRI, parani. What do you want? Parani wae. Ya apa kabare, Cak? Ngono ta? Itulah. Gara-gara itu kula dibuli, Pak Tentara. Ya Allah, Miftah pepet. Diasar Gus Telek, ora apa-apa. Gus Miftah nesu dibilang Gus Telek, ora. Kenapa tidak marah? Karena saya meyakini orang yang mengatakan saya Gus Telek, kenapa dia mengatakan saya Gus Telek? Karena uteke kebak telek. Jadi ngono le ya. Aku ki cinta banget karo Banser. Maka saya tidak mau Banser dibully. Cukup aku saja yang dibully Ferguso, cukup aku saja. Tapi pesanku kuwi mau, sudah tidak ada lagi berita dimanapun di Indonesia ada pelarangan pengajian dari Banser. Karena memang visi misi Banser adalah menjaga ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Tepuk tangan untuk Banser. Mudah-mudahan bangsa Indonesia bisa menjaga kerukunannya, amin. Sehingga Allah menurunkan ridhonya untuk bangsa Indonesia, amin Allahumma, amin. Sampun jam 3:30 pengajian pun rampung, kabeh ngadeg takjak solawatan hasbi robbi jalallah karo nyanyi lagu Indonesia Raya. Ayo berdiri, gerak. Ampun mulih tak derenge nyanyi lagu Indonesia Raya kali solawat hasbi robbi sebagai penutup. Kita tunjukkan bahwa orang Nganjuk cinta NKRI. Ideologi Pancasila untuk NKRI harga mati. Indo. Hasbi Rabbi Jalla. Banter hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah nur muhammad